Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد والحمد لله الله سبحانه وتعالى terus-menerus memberikan taufik, anugerah, hidayah kepada kita semua, dan itulah yang semestinya kita harapkan kita minta selalu dengan doa kita, sehingga hidup ini sampai bertemu dengan Dia Subhanahu wa Ta'ala tetap terbimbing, tetap mendapatkan taufik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Allahumma amin. Di hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab dalam acara pengajian rutin ini atau kajian rutin ini, kajian kitab Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah. Walhamdulillah kitab yang baik ini, yang azim ini, telah banyak memberikan bimbingan kepada kita semua. Tentunya dengan bimbingan Allah dan bimbingan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak lain maksud dan tujuan kita mengkaji kitab ini agar selalu berjalan di atas jalan yang benar, berjalan di atas jalan yang Dia ridai, dan selalu mengikuti bimbingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika kita mengkaji satu kitab, mempelajari satu kitab, tentunya amat dan sangat dibutuhkan kepada kita kesabaran. Karena tidaklah kajian terhadap satu kitab atau tidak sedikit dengan waktu yang terbatas dari setiap pertemuan, yaitu bisa dikatakan sepekan, sebulan, tentunya dari keterangan-keterangan yang ada tidak bisa kita ambil semuanya, sehingga dibutuhkan kesabaran dalam mengkaji dan mempelajari apa yang disuguhkan oleh para ulama dengan kitab-kitabnya atau ilmunya yang dituangkan di dalam kitabnya tersebut. Juga butuh untuk kita berjalan, butuh sabar untuk berjalan dengan waktu yang tidak sedikit. Karena keberhasilan seorang belajar agama, selain dia belajar di hadapan seorang yang mengajarkan ilmu agama, muallimul khair, tentunya butuh waktu dan butuh sabar di dalam menelaah dan mengkaji, mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan. Inilah yang mungkin menjadi mukaddimah pada kita semua dalam mengkaji kitab ini, yang walhamdulillah sekali lagi kita katakan, kita telah banyak mendapatkan keterangan-keterangan yang bermanfaat dari kitab ini. Dan tidaklah tujuan kita mempelajari kitab, mengkaji kitab tanpa faedah dan tanpa manfaat yang kita ambil. Mudah-mudahan keterangan-keterangan selanjutnya pun tentunya menjadi ilmu nafi', menjadi perbendaharaan ilmu bagi kita semuanya, yang kemudian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkannya. Allahumma al-muwaffiq, ya Allah, Engkau yang memberikan taufik ila siratikal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Qala rahimahullah, yakni al-imam Abul Fathi Nasr ibnu Ibrahim al-Maqdisi, yang beliau wafat tahun 490 Hijriah, dalam kitab yang azim ini Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah. Kita masih di dalam keterangan berbahayanya Ahlul Kalam, ilmunya demikian yang sejalan dengan mereka dari Ahlul Bida'i wa Ahlul Ahwa. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-imamu Ahmad, berkata al-imamu Ahmad, sami'tu Ali ibn al-Madini, aku mendengarkan al-imam Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini sejaman dengan Imam Ahmad rahimahumullah. Juga Ali ibn al-Madini adalah guru besar al-Imam Bukhari Kata beliau Al-Imam Bukhari, tidaklah aku mengecilkan diriku kecuali di hadapan Ali ibn al-Madini. Sementara Al-Imam Bukhari imam ma'ruf yang tentunya kita kenal sebagai imam ahli sunnah wal jamaah, amirul mu'minina fil hadith, tokoh yang amat luas pengetahuannya, piawai dalam ilmu hadith. Juga beliau adalah salah seorang tokoh ulama yang terkemuka dalam fikih dan yang lainnya. Ketika beliau rahimahullahu ta'ala merasa kecil di hadapan gurunya ini, menunjukkan gurunya ini adalah imam yang besar, Ali ibn Abdullah al-Madini. Hanya saja karena satu tentunya musibah dan bencana, kitab atau peninggalan Ali ibn Abdullah al-Madini tidak tersisa kecuali sedikit. Berbeda dengan Imam Al-Bukhari, tentunya dengan taufik dari Allah, ada Sahih Bukhari, ada Tarikh Al-Kabir, ada Adabul Mufrad dan yang lainnya. Namun cukup bagi kita, Al-Imam Bukhari mengatakan, tidaklah aku mengecilkan diriku kecuali di hadapan siapa? Ali ibnu Al-Madini, Ali ibnu Abdullah Al-Madini. Berkata beliau, kata Imam Ahmad, saya mendengarkan Ali ibnu Abdullah Al-Madini. Dan Ali ibnu Abdullah Al-Madini sudah kita sebutkan sezaman dengan Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad, imam ahlus sunnah. Tidaklah Ahmad berteman kecuali seorang ahlu sunnah. Dia mendengarkan Ali bin Abdullah al-Madini mengatakan, yaqul minas sunnah lazimah lati man lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Merupakan dari pokok akidah, merupakan dari pokok akidah, keyakinan atau dari sunnah. Mungkin kita kembali mengingat perkataan ulama, minas sunnah itu bukan maknanya hukumnya di bawah yang wajib. Tetapi kalau mereka mengatakan minas sunnah, itu dari keyakinan dan akidah dan dari apa yang dijalani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlebih lagi para sahabat yang mengatakan, tidaklah para sahabat mengatakan minas sunnah terkecuali itu pasti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga hukumnya dalam riwayat hadis hukumnya marfu. Marfu hukman. Itu dalam ilmu hadis, ilmu mustalal hadis, marfu hukman. Bukan maknanya sunnah suatu yang di bawah wajib, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Bukan demikian. Tetapi makna minas sunnah, apa yang diketahui dari akidah, apa yang diketahui dari keyakinan, apa yang diketahui dari prinsip yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Kata Ali ibn Abdullah al-Madini, minas sunnah merupakan dari pokok prinsip keyakinan, lazimah yang pasti, yang siapa tidak beriman di atasnya, beriman dengannya, dia bukan dari ahlus sunnah. Dia bukan dari ahlus sunnah. Siapa yang tidak mengimaninya, siapa yang tidak meyakininya, dia bukan dari ahli sunnah. Annal Qur'ana kalamullah laisa bimakhluqin. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Seperti Ali bin Al-Madini pun pernah mengatakan, Islam itu kembali berjalan di atas jalannya yang sesuai setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan prinsip yang dipegangi dan dijalani dengan kuat oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika di mana manusia kebanyakannya murtad. Demikian mereka mengingkari zakat. Dan yang kedua, di masa Imam Ahmad yang berpegang teguh dengan Al-Quran itu adalah kalamullah. Ini masa yang tidak ada di zamannya setelahnya. Jadi mungkin kita cuma dengar sepele, kok masalah Al-Quran kalamullah kok suatu yang demikian luar biasa, padahal biasa aja. Tidak. Bukan masalah yang biasa, masalah yang luar biasa. Dengan prinsip yang beliau jalani, yang beliau berpegang dengannya, yaitu prinsip Islam, akidah kaum muslimin pun selamat. Kalau tidak, wah, kita mungkin la samahallah, kita mungkin nasallallah salamata wal afiyah, mungkin tidak mengenal Al-Quran itu kalamullah. Cuma Allah tidak menginginkan yang demikian. Allah menolong agamanya dengan hambanya Ahmad ibn Hanbal. Yang beliau berpegang dengan tegas, keras, pertaruhan nyawa dan jiwa. Annal Qur'an kalamullah laisa bimakhluk. Ini perkataan Al-Imam Ali ibn al-Madini tentang Ahmad. Maka Ahmad sekarang menukilkan dari Ali ibn al-Madini bahwa keyakinan Ali ibn al-Madini sama dengan keyakinan kita, keyakinan ahlus sunnah, yaitu siapa yang tidak berkeyakinan Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk, dia bukan dari ahlus sunnah. Dia bukan dari ahlus sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat himpitan yang menghimpit kaum muslimin pada waktu itu, sehingga mereka pun kembali berpegang dengan akidah mereka yang benar. Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Wallahu a'lam bissawab. Kita kembali kepada perkataan Ali bin al-Madini, dari keyakinan yang pasti, yang siapa yang tidak beriman dengan keyakinan ini, dia bukan dari ahlus sunnah, dia bukan dari orang yang berjalan di atas akidah yang benar, yaitu bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. wala tad'uf an takula laysa bimakhluq fa inna kalam Allah minhu wa laysa syai'un minhu makhluqun. Jangan engkau bahkan lemah, prinsipmu lemah untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Jangan. Kamu harus kuat. Kamu harus kokoh mengatakan Al-Quran itu bukanlah makhluk. Fa inna kalam Allah minhu. Karena Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Walaysa syai'um minhu makhluk, dan tidak didapati dari kalamnya sama sekali sebagai makhluk. Al-Quran merupakan dari salah satu pembicaraan dan perkataan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha berbicara. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, berbicara. Salah satu pembicaraannya dan perkataannya adalah Al-Quran. Termasuk dari perkataannya Allah adalah hadis qudsi. Yang hadis qudsi itu bukan Al-Quran. Sehingga karena Al-Quran itu adalah kalamullah, maka tidak ada padanya sama sekali suatu yang makhluk. Wala tukhasim ahadan wala tunadhir wala tata'allamul wala tata'allamil jadal. Dan janganlah kalian berbantah-bantahan, berjidal, berdebat dalam masalah ini. Artinya, bagimu untuk meyakini, bagimu untuk berprinsip dengan prinsip ini. Dan secara umum, jangan engkau menjadikan agama ini agama debat. Jangan engkau jadikan agama ini agama yang berbantah-bantahan. Karena agama ini datang untuk kita imani, bukan untuk kita bantah, bukan untuk kita debatkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya wahyu. Dan dengan wahyu itu para sahabatnya menerima. Tidak ada sahabat yang membantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in dan seterusnya sampai masa ke masa sampai di zaman kita ini, agama yang datang dari mereka, pendahulu kita yang soleh, yaitu yang tentunya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah agama yang mengajarkan kita untuk berbantah-bantahan, berdebat, jidal. Maka la tukhasim ahadan wala tunadhiruhu. Wala tunadhiruhu. Jangan kamu berbantah-bantahan dan jangan kamu berdebat dengan siapapun dalam masalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak boleh, wala tata'allam al-jadal. Karena tidak boleh, maka jangan kamu mempelajari ilmu jidal. Jangan kamu mempelajari ilmu debat. Ya namanya orang kalau sudah mengerti ilmu, pasti dia mau mempraktekkan. Pasti dia mau mempraktekkan. Sehingga itu jangan kamu mempelajarinya, karena berbahaya. Fa innal kalama makruh. Karena mempelajari debat ataupun bahkan mempelajari ilmu kalam yang mengajarkan kamu untuk berdebat adalah perkara yang haram, makruh. Perkataan para ulama dahulu, kalimat makruh itu, dahulu diinginkan dengan haram, bukan makruh. Dikerjakan apa? Dibenci, ditinggalkan apa? Dapat pahala, bukan. Tetapi haram. Ini yang harus kita pahami dari perkataan para ulama kita dahulu, kalimat mereka makruh itu haram. Sehingga Al-Imam Syafi'i dalam banyak perkataan mengatakan makruh, bukan makruh dengan makna dikerjakan apa? Dikerjakan dibenci, ditinggalkan, dapat pahala, bukan. Itu istilahnya orang sekarang. Maka mempelajari ilmu kalam yang mengajari engkau berdebat, yang mengajari engkau bantah berbantahan atau bantah membantah, yang menjadikan kalian bertikai adalah perkara yang diharamkan. Bahkan di sisi para ulama ahli usul, ketika mempelajari sesuatu mengantarkan kepada sesuatu yang haram, maka mempelajari sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram ini diharamkan. Wallahu a'lam bisawab. Wala yakunu sahibuhu wa in asaba bikalamihi sunnah min ahli sunnah. Dan tidaklah pelakunya, orangnya yang berbantah-bantahan ini, walaupun dalam satu perkataannya cocok dengan as-sunnah, cocok, tapi dia laisa min ahli, wa in asaba bikalamihi sunnah min ahli sunnah, tetapi dia la yakunu sahibuhu, dia bukan ahlinya. Ya namanya manusia, sisi ketepatan pembicaraan itu ada. Sisi kesalahan juga ada. Kalau dia adalah ahlul ahwa, tentunya kesalahannya lebih banyak. Sisi mungkin ada yang cocok dengan sunnah, ada yang cocok dengan nas, bisa saja. Tetapi dia bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah kebanyakan perkataannya benar, tapi bisa jadi tergelincir dalam satu masalah. Tetapi dia bukan keluar dari ahlus sunnah. Maka ketika terjadi perdebatan, mereka yang berdebat ini bukan ahlus sunnah. Mungkin didengarkan, diketahui dari perkataannya, ada perkataannya cocok dengan apa yang diterangkan oleh ahlus sunnah. Bukan berarti dia itu ahlus sunnah. Terlalu banyak ahlul bidah, ahlul ahwa mengemukakan sesuatu, menyampaikan sesuatu cocok dengan sunnah, tetapi dia bukan ahlus sunnah. Sebagaimana syaitan mengajarkan kepada Abu Hurairah ayat Al-Kursi, bukan syaitan, adalah seorang yang benar. Sadaqaka fahuwa kadzub, kata Rasulullah. Dia benar, tapi dia pendusta. Karena itu kalau dalam perdebatan, jangan, masya Allah ya, orang ini berdebat. Setahu saya dia tidak berjalan di atas, tapi perkataannya lurus. Ya, dia bukan dari Ahlus Sunnah. Demikian, wa in asaba bi kalami sunnah min ahli sunnah wala yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnah min ahli sunnah hatta yatrukal jidal wa yu'min bil athar, sampai orang ini betul-betul murni meninggalkan apa yang dilarang, yaitu dari perdebatan, dari berbantah-bantahan yang itu bukan agama Allah, sampai dia beriman dengan atar, dengan apa yang datang dari bimbingan dari riwayat. Kalau agama ini dibangun di atas perdebatan, ya mohon maaf, yang lebih bisa berdebat, yang lebih bisa mengadakan perdebatan itu mereka para ulama, bukan kita. Mereka para ulama. Lengkap nanti kitabnya, kitab perdebatan. Dan lengkap sejarahnya dengan sejarah perdebatan. Tapi apakah ada dari mereka demikian? Tidak. Karena itu tadi kita katakan agama ini bukan agama perdebatan. Agama ini datang dari Allah, diwahyukan kepada nabinya dan rasulnya. Nabinya dan rasulnya hanya sekedar menerima, mengimani. Nabinya pun menyampaikan kepada para sahabat, sahabat pun sekedar menerima, dan seterusnya. Demikian sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'un pun menerima. Bukan untuk debat, bukan untuk apa? Bantah membantah. Karena pokok pemikiran, pokok landasan ilmu kalam dengan bantah membantah itu. Coba kita lihat ahlul kalam, mereka itu nampaknya bersatu, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Nampaknya bersatu, liberal yang satu dengan liberal kayaknya bersatu, sebetulnya mereka sendiri bertentangan. Karena apa yang menyelisih kitab dan sunnah tidak akan bersatu. Tidak akan bersatu. Apa yang menyelisih kitab dan sunnah tidak akan bersatu. Kamu mungkin melihat mereka bersatu secara zahirnya. Qulubuhum syatta. Kalbu mereka berpecah belah. Dengan demikian, yang membuat bersatu hanyalah tunduk di bawah kitab, di bawah bimbingan kitab dan sunnah. Maka ilmu perdebatan, ilmu kalam, atau yang mengajari kita untuk berdebat, memperdebatkan agama, bukanlah ilmu kitab dan sunnah, dan bukanlah dari bimbingan kitab dan sunnah. Ketika mereka ahlul kalam telah mempelajari kalam, akhirnya mereka menolak Al-Quran itu kalamullah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan agama mereka, keyakinan mereka. Jangankan Al-Quran kalamullah, Allah subhanahu wa ta'ala yang ada, mereka ragukan keberadaannya. Jangankan Al-Quran, yang itu adalah kalamullah, Allah pemilik kalam tersebut. Di sisi mereka, ahlul kalam, Allah itu suatu yang meragukan. Maka sangat wajar kalau mereka tidak bisa menerima Al-Quran itu kalamullah. Ini salah satu kesesatan mereka, kekufuran mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikianlah perkataan Ali ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala, yang tentunya perkataan ini menunjukkan prinsip beliau dan bagaimana di zaman beliau demikian dahsyatnya fitnah al-khalqu, naam, mengatakan makhluk apa yang datang dari kalamullah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena sezaman dengan Imam Ahmad, tentunya Imam Ahmad telah kita dengarkan bagaimana sejarahnya ketika datang fitnah Al-Quran itu. Mereka katakan apa? Makhluk. Al-Quran itu makhluk. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Sehingga sebagai bentuk kesimpulan bahwa kita tidak diajarkan berdebat dengan agama, tidak diajarkan berbantah-bantahan dengan agama, diajarkan kita untuk beriman. Apa yang datang dari agama, dari kitab dan sunnah, kita imani. Jangan didebat, jangan dibantah, imani. Dan tidaklah kita mempelajari ilmu debat, ilmu bantah-membantah, itu semua adalah haram. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abu Muhammad al-Murta'ish, su'ila Abu Hafs, man al-bid'ah? Qala ta'addi fil ahkam, wa tahawun bis sunan, wa tiba'il ara' wal ahwa, wa tarkil iktida' wal ittiba'. Ditanyakan kepada Abu Muhammad al-Murta'ish rahimahullahu ta'ala, atau maaf, berkata Abu Muhammad al-Murta'ish, ditanyakan kepada Abu Hafs, apa itu al-bid'ah? Apa itu al-bid'ah? Dan ini tentunya sebagai masukan yang baik kepada kita semua. Dulu salaf kita, mereka itu sudah berwaspada terhadap yang namanya apa? Bidah. Risih dengan yang namanya bidah. Beredar di pada ucapan mereka, pembicaraan mereka untuk berwaspada daripada bidah. Di zaman mereka dahulu. Sehingga kalau kita di zaman ini berwaspada kepada bid'ah, itu adalah mengikuti salaf. Hanya saja, intabihu, diperhatikan, hanya saja mereka itu orang yang terbimbing ilmu. Mereka itu orang yang terbimbing ilmu. Sementara terkadang kita tidak terbimbing ilmu. Karena itu agar sama dengan mereka, berjalanlah dengan dibimbing ilmu. Kalau kita terbimbing ilmu, kita bisa bersikap dan kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena dikhawatirkan kalau tidak terbimbing ilmu, bukan suatu bimbingan yang keluar, tetapi suatu sikap yang menyelisihi bimbingan ilmu. Karena itu kita mengatakan ini bid'ah. Apa itu bid'ah? Dengan bimbingan ilmu, bukan tanpa bimbingan ilmu. Bagaimana bersikap dengan keadaan, satu keadaan, dengan bimbingan ilmu. Apa yang kita dapati dari para ulama kita demikian. Mereka bertanya, mereka minta pandangan. Ya kan? Berarti ini adalah menunjukkan mereka terbimbing dengan ilmu. Tidak memutuskan sendiri. Tidak berfatwa sendiri. Tidak berpandangan sendiri. Enggak. Tapi dengan bimbingan ilmu, sehingga jalannya benar. Karena itu kita sebagai ahlus sunnah, atau orang-orang yang menyandarkan, menisbatkan dirinya kepada ahli sunnah, mengikuti pendahulunya, selalu terbimbing dengan ilmu. Kita kembali kepada keterangan di sini. Ditanya kepada Abu Hafs, mal bid'ah? Apa itu bid'ah? Maka beliau pun mengatakan, at-ta'addi fil ahkam, suatu yang melampaui batas pada ketetapan hukum. Melampaui batas, berlebih-lebihan apa yang ditetapkan oleh hukum. Demikianlah ahlul bid'ah, mereka tidak berjalan di atas hukum. Mereka tidak berjalan di atas apa? Ketetapan hukum. Mereka menambah, melampaui batas. Lantas kata beliau, wattahawun bisunan, sementara dengan yang jelas-jelas itu sunnah, tahawun, mereka meremehkan, melecehkan. Yang jelas-jelas itu sunnah, mereka melecehkan. Allahul musta'an. Jadi melampaui batas terhadap hukum, dan dengan apa yang dalam sunnah mereka melecehkan, meremehkan dengan apa yang datang dari sunnah Nabi. Karena itu engkau melihat ahlul bidah, mereka mengatakan, ayo kita hidupkan sunnah. Mereka sendiri meninggalkan sunnah. Maksud mereka menghidupkan sunnah, melakukan suatu yang melampaui hukum, keluar dari hukum yang ditetapkan. Sehingga kalimat mereka, sunnah, ya cuma teriakan tanpa apa? Tanpa realita. Ya pernah terjadi, secara fakta kita dapatkan, ada orang, ayo hidupkan sunnah, kita harus cinta kepada Rasulullah. Dia sendiri tidak ada jenggotnya, dia potong. Kita ini sunnah yang mana ini? Ini contohnya. Mungkin contoh yang mudah seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Wattiba'il ara' wal ahwa. Dan bid'ah itu dengan mengikuti al-ara', pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, wal ahwa, mengikuti hawa nafsu. Bukan mengikuti apa? Mengikuti bimbingan, ini bimbingan Rasulullah, ini dari para sahabatnya, bimbingan Allah di dalam kitabnya, keterangan Rasulullah dari riwayatnya, dari para sahabatnya. Bukan pendapat yang tidak dipastikan hidayahnya. Ini yang lebih diikuti. Saya berjalan, terus terang, saya berjalan di satu jalan, kebetulan mendengarkan suara yang disampaikan penceramah. Dia mengatakan, di dalam kitab ini telah membimbing kita sebuah amalan dari pagi sampai petangnya oleh imam ini. Dia membimbing kita, demikian bimbingannya. Dari pagi sampai petang, sampai kita tidur, dibimbing oleh imam ini. Anak yang mendengar, kalau orang yang mendengar sekilas, Oh, imam ini baik, ini membimbing. Tapi siapa sih yang membimbing kita dari pagi, petangnya sampai kita tidur? Siapa yang membimbing kita? Yang membimbing kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat ketika bangun tidur apa yang kita lakukan, pagi hari apa yang kita lakukan, petang hari. Kan Rasulullah yang membimbing, bukan imam. Cuma si pembicara ini ingin menekankan imam ini untuk dijadikan tokoh dan dijadikan buku tulisannya menjadi referensi. Ya, disebutkanlah imamnya Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Sementara kitab Ihya Ulumuddin, hadis-hadisnya dikaji dengan mendalam oleh Al-Imam Al-Iraqi, guru Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Hadis-hadis kitab Ihya Ulumuddin itu dikaji mendalam, dalam bahasa ilmiah ditahqiq, ditakhrij oleh siapa? Imam Al-Iraqi. Keluarlah kebanyakan dalam hadis-hadisnya palsu, lemah, tidak bisa dijadikan. Sementara kitab ini pula membawa pemikiran, ya tentunya pemikiran yang tidak sejalan dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah membawa pemikiran Sufiyah, ke arah filsafat. Karena Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau terimbas dengan fitnah As'ariyah, fitnah Sufiyah, filsafat. Sebelum wafatnya beliau, atau setelah mendekati usia wafat, beliau dikatakan oleh para ulama rujuk kembali kepada mazhab Ahli Sunnah yang benar. Tapi sebelumnya tidak demikian. Nah, kitab ini diingatkan oleh para ulama di zaman dahulu, bukan zaman sekarang. Demikian apa yang ada dalam riwayatnya. Kemudian para ulama mengembangkan kajian, disimpulkanlah bahwa kitab ini tentunya dengan beberapa catatan yang banyak dilarang untuk dibaca. Ya subhanallah, kalau kita mau mengikuti apa yang datang dari Rasulullah, selamat. Nah, kita inginkan tadi sebagai sebuah contoh, dia membawa kepada satu pandangan. Kenapa dia tidak katakan ini riwayat Rasulullah, ini dari hadis Rasulullah, demikian Rasulullah membimbing. Yang kalau disandarkan kepada Rasulullah, lebih selamat. Karena Rasulullah tidaklah berkata membimbing kecuali dengan bimbingan apa? Wahyu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi wattiba'il ara', mengikuti pendapat. Wal ahwa, mengikuti hawa nafsu. Mungkin juga ada yang mengatakan, ya kamu Ahlus Sunnah juga mengikuti pendapat para ulama. Dikatakan mengikuti para ulama tersebut ketika mencocoki kitab dan sunnah. Tentunya ketika tidak mencocoki kitab dan sunnah, ulama siapapun, bahkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali, kalau tidak mencocoki kitab dan sunnah, Ini empat khulafaur rasyidin. Tidak diajarkan kita mengikutinya. Kita hanya mengikuti siapa? Alkitab dan sunnah. Maka kata Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya kita disuruh taklid, kalau kita disuruh taklid, maka yang disuruh taklid, seharusnya kita taklidnya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau disuruh taklid. Atau melihat siapa yang pandangannya dan pendapatnya lebih dekat kepada riwayat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, di antara imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad rahimahumullah jami'an, yang paling dekat dengan sunnah adalah Ahmad. Paling dekat dengan sunnah adalah Ahmad. Karena semua pandangan dan semua fatwa beliau itu kalau dilihat dengan riwayat lebih dekat dan mengena. Tapi bukan berarti Imam Ahmad murni manusia yang paling benar, bukan. Beliau adalah manusia biasa. Kullu bani Adam, setiap bani Adam punya mungkin kesalahan, ketergelinciran, dan juga beliau adalah basyar. Sebagaimana perkataan Imam Malik, setiap orang bisa diambil perkataannya, ditinggalkan perkataannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata beliau rahimahullah al-imam atau Syekh Mukbil rahimahullah, kalau mau lihat di antara empat imam itu Ahmad lebih dekat. Tapi itu pun kita dilarang untuk taklid. Kita dilarang untuk apa? Mengikuti pendapat. Kita diperintahkan ittabi'u ma unzila ilaikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian, yaitu Alkitab was sunnah. Sehingga kita nanti tidak tengkaran karena pendapatnya si A, pendapatnya si B. Bukan, tapi kita melihat ada enggak kitabnya, ada enggak sunnahnya, ada enggak riwayat bimbingannya. Jadi al-bid'ah itu membawa kepada pandangan seseorang, bukan membawa kepada pandangan yang disertai dengan nas. Wal ahwa juga mengajarkan kita mengikuti hawa nafsu. Mengajarkan mengikuti hawa nafsu. Itu bid'ah. Sehingga tidak ada bid'ah itu selamat dari hawa nafsu. Pasti hawa nafsu yang main. Pasti hawa nafsu yang main. Dan ketika hawa nafsu yang main, pasti melecehkan sunnah. Pasti melecehkan ahli sunnah. Pasti melecehkan orang-orang yang berjalan di atas sunnah. Karena hawa nafsu. Hawa nafsu itu tidak senang kalau dia ditundukkan dengan riwayat. Dia lebih senang kalau dia di atas. Sehingga dia tidak suka dengan yang berjalan di atas riwayat, berjalan di atas sunnah. Hawa nafsu yang main. Maka mengikuti hawa nafsu. Nas'alullah salamata wal afiyah. Wa tarkil iktida wal ittiba. Dan meninggalkan iktida, berkudwa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan ittiba, pengikutan hanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah bid'ah. Makanya ahlul bid'ah. Dan orang-orangnya, ya tentunya mohon maaf, dia tidak mengikuti sunnah. Dia tidak mengikuti berkudwa kepada Nabi. Tetapi ada orang yang dia contohi, yang itu tentunya bukan Nabi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Cocokkanlah keterangan ini dengan realita yang kita dapati. Kita akan mendapatkan kecocokan. Apa kata beliau? Al-bid'ah, melampaui batas pada hukum, ketetapan hukum, meremehkan sunnah, mengikuti pendapat manusia, mengikuti hawa nafsu, meninggalkan untuk berkudwa kepada Nabi, meninggalkan pengikutan murni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Dan tentunya ahlul kalam atau ilmul kalam, mereka orang yang paling jauh daripada sunnah. Paling jauh. Tidak didapatkan dekatnya mereka dengan sunnah sama sekali. Paling jauh. Mereka bahkan orang yang menentang terhadap sunnah. Maka lihatlah, terjadi di mana-mana intimidasi kepada as-sunnah dan ahli sunnah dilakukan oleh siapa? Oleh pengikut na'am al-kalam dan ahli al-kalam di mana-mana. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, balagani anna ashaba Abi Ali al-Jawzajani sa'alahu ba'duhum fa kaifa at-tariq ila Allah, fa qala at-turuq ilayhi kathira wa asahha at-turuq wa a'maruha wa ab'aduha min asy-syubah ittiba'us sunnah qawlan wa fi'lan wa azman wa aqdan wa niyyah, karena Allah ta'ala yaqulu wa in tuti'uhu tahtadu. Sampai kepadaku bahwasanya teman-temannya Abu Ali Jawzajani mengatakan, bertanya kepada Abu Ali bagaimana jalan menuju Allah. Bagaimana jalan menuju Allah? Tentunya jalan menuju Allah di sisi manusia banyak. Di sisi manusia banyak. Tetapi yang paling benar jalan tersebut dan paling menghidupkan agamanya dan jauh daripada segala macam kerancuan, yaitu jalan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara perkataan, secara perbuatan, secara keinginan. Demikian secara niatan, karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian mengikutinya, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, kalian mendapatkan hidayah. Jadi jalan banyak. Ya tentunya jalan-jalan tersebut semuanya menyatakan ini jalan yang benar, ini jalan yang benar, semuanya pastinya. Hanya saja jalan yang paling benar satu, yaitu jalan tentunya yang membawa seorang kepada as-sunnah, pengikutan as-sunnah. Inilah jalan yang benar. Tidak seperti perkataan banyak orang. Ini jalan yang benar, ini jalan yang benar. Tetapi hakikatnya tidak didapatkan kebenaran tersebut. Kita ingat kembali perkataan ulama kita. Pernyataan benar dan tidaknya dilihat dengan apa? Realita. Dilihat dengan realita. Dilihat dengan hakikat. Bisa saja ahlul bidah mengatakan saya berjalan di atas sunnah, tapi lihat realitanya gimana. Bisa saja seseorang mungkin karena takut dan khawatir mengatakan berjalan di atas sunnah, tapi dia sebetulnya berjalan di atas sunnah. Jadi lihat realitanya, hakikatnya bagaimana. Banyak jalan ini jangan engkau jalani, tapi jalanilah yang sebetul-betulnya jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya sebagaimana telah disebutkan tadi dalam ayat, wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kamu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu pastinya dapat hidayah. Kamu pastinya akan mendapatkan petunjuk dan kamu pastinya akan tertunjukkan jalannya yang benar. Adapun jalan yang lain, ya walaupun hebat menurut pandanganmu, walaupun masya Allah dia memiliki naam segala perangkat, tapi menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah. Tidak berjalan di atas sunnah, jalan ini tidak mengantarkan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan setiap kullu na'ik, setiap orang yang menyeru, setiap golongan menyeru, kami menyerukan kepada jalan ilallah, kelompok kami, organisasi kami, yayasan kami, dan seterusnya menyerukan, kami adalah orang yang menyerukan untuk berjalan di atas jalan, berjalan di atas jalan Allah. Lihat realitanya gimana. Ternyata satu terjun ke partai politik, ternyata satu terjun ke naam pemikiran komunis, ternyata satu menuju pemikiran naam ashab turuq sufiyah, naam yang satu menuju pemikiran khawarij, yang satu lengkap semuanya dengan macam-macamnya. Jangan pegangi, jangan jalan di jalan itu. Walaupun mereka mengatakan menuju jalan kepada Allah, menuju jalan kepada Allah, at-tariq ilallah. Khawarij, kalau kamu tanya kenapa kamu melakukan apa keyakinan ini, merealisasikan, oh ini jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak ada yang mengatakan ini jalan untuk kami mendapatkan dunia, tidak ada. Khawarij mengatakan ini jalan menuju Allah, tapi lihat apakah memang jalannya menuju Allah. Apakah ini mengikuti Nabi? Kalau mengikuti Nabi, ikuti. Tapi ternyata enggak. Menyelisih apa yang datang dari sunnah. Sehingga jalan-jalan itu boleh saja mengatakan at-tariq ilallah, tapi tidak ada yang sesuai dengan jalan di atas menuju Allah, di apa jalan menuju Allah, kecuali yang berjalan di atas sunnah, mengikuti sunnah dengan perkataan, intabihu, dengan perkataan, kemudian dengan perbuatan. Kalau perkataan banyak orang sunnah sunnah sunnah, iya kan, lihat perbuatan. Kalau perbuatan menyelisihi, wah mohon maaf, perkataannya menyelisih perbuatannya. Demikian. Di setiap zaman bisa kita lihat. Kita yang hidup sekarang ini bisa lihat. Perbuatannya, perkataannya. Iya. Kalau ternyata hanya perkataan, belum. Belum bisa dikatakan. Tadi sudah dikatakan, orang bisa berkata, tapi lihat realitanya, hakikatnya bagaimana. Ada yang mengatakan kita berjalan di atas sunnah, tapi menyelisih pemerintah. Ada yang mengatakan kita berjalan di atas sunnah, tapi merongrong pemerintah. Atau yang lainnya daripada keyakinan yang benar. Ini tentunya bukan berjalan di atas sunnah. Walaupun dia berteriak, walaupun dia sampaikan di atas mimbar-mimbar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai keadaannya betul-betul berjalan di atas sunnah. Qaulan wa fi'lan wa azaman wa aqdan wa niyah. Maka inilah yang dikatakan berjalan di atas jalan Allah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik, bimbingannya kepada kita semua untuk selalu berjalan di atas jalan yang benar, selalu memudahkan kita untuk menerima kebenaran, selalu untuk mengingatkan dan memberi peringatan terhadap apa yang itu menyimpang dari agamanya, sehingga kita betul-betul terbimbing di atas jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Ini yang mungkin kita ambil dari keterangan-keterangan yang ada. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.